Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umudinya wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Fa ikhwati fid-din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaallah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan sekaligus barakallahu fikum dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya ya talabul ilm adalah ibadah yang paling tinggi ya, di antara ibadah-ibadah an-nafilah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah ya, sudah seharusnya ya, setelah ya menunaikan kewajiban-kewajiban dari ibadah-ibadah yang fardiyah, ibadah-ibadah yang wajib, maka tentunya kita pula harus ya bersemangat untuk ya melakukan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, dan di antaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah talabul ilm, adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu di dalam pembahasan kitab Al-Wabid As-Sayyib min al-Kalam At-Thayyib, ya, barakallahu fikum. Ya, kita sudah diajak oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk ya mengenal bahwasanya hati itu bisa berkarat. Ya, hati itu bisa berkarat. Ya, maknanya apa? Hati itu bisa ya keruh ataupun tidak bersih lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, bisa terkotori hati yang memiliki fitrah, hati yang bersih, ya itu bisa berkarat. Ya, disebabkan dua perkara, yaitu disebabkan dengan al-ghaflah wad-dham, ya kelalaian dan dosa. Dan pembersihnya juga dua perkara, yaitu istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, selain al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala selain menyebutkan sebab-sebab, beliau juga memberikan solusi. Ya, beliau juga memberikan solusi. Jadi setelah mengetahui oh sebab-sebab ya berkaratnya hati karena kelalaian dan karena dosa, dan beliau juga memberikan faedah solusi daripada membersihkan karat-karat yang ada pada hati kita tersebut barakallahu fikum, dengan istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Karena ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, apabila hati sudah berkarat ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah pada pertemuan yang lalu, dia tidak akan bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, berarti apa? Bahaya sekali. Ya, rusaknya hati, ya berkaratnya hati. Artinya apa? Penyakit-penyakit hati itu sangat berbahaya. Ya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau penyakit fisik, ya, barakallahu fikum, ya, bisa disembuhkan. Ya, dengan mungkin di dunia medis, ataupun di dunia herbalis dan segala macamnya. Ya, ada obatnya. Ya, barakallahu fikum. Akan tetapi hati itu harus dimulai dari kemauan diri. Ya, untuk sembuh, ya harus mengenal yang namanya ilmu, harus berbekal dengan ilmu, ya barakallahu fikum. Maka apabila orang yang jahil, ya hatinya tentunya akan makin berkarat dan makin kotor dan makin hitam, karena kejahilannya, ya barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya ikhwan fil din rahimahumullah, salah satu, ya agar kita bisa senantiasa tatkala ya diterpa dengan kelalaian dan diterpa dengan dosa, maka kita sudah tahu ilmunya, yaitu harus apa? harus beristighfar dan juga harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya, barakallahu fikum, agar ya yang tadinya kita sudah mengenal al-haq, sudah mengenal kebatilan, ya, agar bisa ya istiqamah untuk mengenal keduanya ini. Ya, jangan sampai barakallahu fikum disebabkan karena karatnya hati kita, ya, kita tidak mengenal lagi yang namanya hak, ataupun kita jadikan sebaliknya, yang hak kita anggap kebatilan, yang kebatilan kita anggap al-haq, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu ya sebabnya adalah, sebab karatnya hati adalah kelalaian dan dosa. Solusinya adalah istighfar dan zikir, dan efek daripada berkaratnya hati apa? Bisa ya tidak mampu lagi membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini khulasah, kesimpulan pada pembahasan yang lalu, barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, fa idza tarakam alayhi as-sada'u wa aswad wa ratibahu ar-ran, ya, fasada tasawwaruhu wa idrakuhu, ya, fala yaqbalu haqqan wa la yunkiru batila. Ya. Naam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, maka apabila karat itu bertumpuk-tumpuk, ya, apabila karat itu bertumpuk-tumpuk, tarakam, ya, naam, ya, wa aswad, dan dia menjadi hitam, ya, naam, berarti karat itu memiliki pengaruh juga, ya, berkarat makin hitam dia, naam, ya, wa rakibahu ran, dan ditumpuk lagi, ya, dengan apa? Dengan penutup. Jadi maksudnya udah maksimal, udah makin gelap, makin rusak, makin jelek bentuknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, enam, apabila karat itu bertumpuk-tumpuk, tentunya ini sebabnya apa? Apabila terus kita dalam kelalaian, terus kita dalam dosa, ini akan menumpuk-numpuk karat dalam hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan apabila sudah sampai pada puncaknya, sudah ditutup, ya, barakallahu, imma ditutup dengan tidak lagi mengenal yang namanya al-haq, ya, sudah betul-betul lepas daripada ilmu, ya, imma ditutup dengan kematian. Kematian yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan lalai. Dalam keadaan hati itu berkarat. Ya, barakallahu fikum wa iyadu billah. Nah, ya. Fasada tasawwaruhu wa idrakuhu. Maka akan rusak, ya, semua gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran yang tadinya dia tahu dan pengetahuannya. Ya, jadi rusak semua. Ilmu yang pernah dia miliki itu semuanya hilang. Disebabkan karena apa? Berkaratnya hati, yaitu dimunculkan dari kelalaian dan dosa, barakallahu fikum. Ya, terus dia terjatuh kepada kelalaian, terus dia melakukan dosa. Maka, ya, dia sudah, ya, rusak pemahamannya terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalu haqqan, maka dia tidak lagi mengenal ataupun dia tidak lagi menerima, tidak akan menerima yang namanya kebenaran. Barakallahu fikum. Wala yunkiru batila, dan dia tidak akan menginginkan, ya, barakallahu fikum, ataupun dia tidak akan mengingkari, yunkiru batila, ya, dia tidak akan mengingkari kebatilan. Dia tahu itu dosa, udah biasa. Ya, sudah tidak diingkari lagi. Ya, sudah menjadi apa? Kebutuhan. Na'udzubillah. Bayangkan, kalau dosa sudah menjadi kebutuhan, ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Ini mengerikan. Ya. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti barakallahu fikum orang pengguna narkoba. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dia tahu itu jalan yang salah, itu dosa. Ingat ya, semua pelaku kemaksiatan, dia paham itu maksiat, dia paham itu dosa. Pelaku zina, dia paham itu perbuatan salah. Ya, judi, orang itu paham itu perbuatan salah. Itu kaum muslimin, ya. Dan berbicara kepada kaum muslimin. Mereka paham itu dosa. Ya, mereka paham itu, barakallahu fikum, hal yang tidak disukai keumuman masyarakat. Mabuk-mabukan, minuman keras. Dia paham. Ya, barakallahu fikum. Nah, akan tetapi menjadi suatu kebutuhan, Ya, misalnya dia punya masalah, enggak bisa, harus dengan apa? Diselesaikan dengan minum-minuman keras. Ya, barakallahu fiik. Seolah-olah yang terdoktrin dalam otaknya kalau minum minuman keras akan hilang masalah, padahal justru itu tipu daya syaitan. Justru setelah selesai dia mabuk-mabukan bertambah lagi masalahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, sudah menjadi kebutuhan, harus ada zat ya yang masuk ke dalam tubuhnya untuk apa? Untuk menjadikan dia semangat, untuk menjadikan dia kuat dalam beraktivitas. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sudah menjadi kebutuhan seperti butuhnya terhadap makan dan minum, wa iyyadu billah. Ya, maka ini sangat mengerikan, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan dia tahu itu dosa, tapi apa? Tapi sudah terkaburkan dengan karatnya hati, hitamnya hati. Ya, disebabkan kenapa? Karena kelalaian dan dosa terus dia lakukan. Dia anggap itu sudah biasa. Ya, minum-minuman keras sudah biasa. Ya, berjudi itu malah pekerjaan. Sudah dijadikan pekerjaan, sudah dijadikan sebagai ma'isyah untuk mencari ya apa? Rezeki di situ. Ya, subhanallah. Ini kan sudah menjadi kebutuhan. Ya, maka ini sebuah kebinasaan yang mengerikan, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, wa hadha a'zamu 'uqubat al-qalbi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah hukuman ya yang paling besar terhadap hati. Subhanallah. Ini hukuman kepada hati yang lalai, kepada hati yang senang terhadap dosa. Ya, ini hukumannya. Ya. Dia terkelabui dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan dosa. Dosa sudah dianggap sebagai makanan sehari-hari. Ya, kelalaian sudah seperti apa? Seperti hal yang dia cari. Aduh, kalau enggak bersenang-senang, kalau enggak barakallahu fikum, ya, na'am. Mungkin hari ini apa, kalau enggak pegang HP misalnya. Ya, mungkin itu enggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Nah, pegang HP untuk lalai ya, bukan untuk belajar, bukan untuk mencari faedah dan segala macam. Untuk lalai, main game misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu kayak enggak kayak seperti ada yang kurang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan banyak ikhwan fil din rahimahullah, berapa banyak anak-anak kaum muslimin hari ini berada di ya, mohon maaf kita katakan, ya, mungkin game-game online, ya, dia habiskan waktunya di sana. Ya, dia tinggalkan sholat. Ya, dia tinggalkan, bahkan dia lebih memilih terus melanjutkan gamenya daripada harus makan siang misalnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, dan tidak sedikit banyak kasus yang mati, ya, meninggal, ya, di majelis game itu. Ya, subhanallah. Ya, jadi game itu sudah menjadi kebutuhannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak nge-game, wah, itu seperti ada yang kurang. Seperti ada yang barakallahu fikum, ya, enggak pas hidup ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi sekarang banyak sosial media yang paling mengerikan, yaitu apa namanya? TikTok, ya. Di mana seorang muslim dan muslimah sudah hilang urat malunya, ya, padahal walaupun itu dia barakallahu fikum, dia rekam dirinya tanpa orang lihat, tapi apa, dia upload ke dunia maya, ke internet, dan tersebar ke seluruh dunia, ya, sehingga misalnya viral dan segala macamnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini kan bentuk-bentuk kelalaian yang terus dikembangkan oleh ya tentunya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melemahkan keimanan kaum muslimin wal muslimat, sampai pada puncaknya kaum muslimin dan muslimat meninggalkan agamanya, wa iyadu billah. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya, kita berhati-hati dengan perkembangan zaman. Bukan tidak boleh mengikuti perkembangan zaman, bukan tidak boleh yang punya harta gonta-ganti mobil misalnya, mungkin mobilnya sudah tua misalnya, butuh mobil yang baru, tidak masalah. Ya, barakallahu fikum. Tapi jadikan itu sebagai alat, ya, sebagai jembatan untuk engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, beli baju baru, ya, ada model baru, misalnya jubah terbaru atau gamis terbaru atau kemeja koko, sarung terbaru, tak masalah. Itu perkara yang mubah. Namun jadikan itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkembangan zaman, manfaatkan perkembangan zaman, ya, modernisasi untuk sebagai alat kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka lalai. Bukan dalam rangka bernikmat-nikmat dengan dunia. Bukan dalam rangka barakallahu fikum, ya, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tidak ada yang lain. Ya, barakallahu fikum. Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuan kita hidup. Sehingga kalau ada yang mengatakan, ah, saya anakku enggak punya arah tujuan hidup ataupun aku sudah enggak punya tujuan hidup, wah, berarti dia enggak paham. Ya, dia tidak berilmu. Tujuan hidup ibadah. Ya, tujuan hidup untuk beribadah. Ya. Allah sendiri yang menggariskan tujuan hidup itu untuk beribadah. Ya. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengatakan enggak punya tujuan hidup. Enggak paham hidup ini mau ngapain? Mau kemana arahnya? Ibadah. Ya. Ibadah, ikhwan fil din rahimakumullah. Karena ingat, karena kehidupan adalah perjalanan kita untuk berbekal, ya, untuk menghadapi kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Ya, dengan banyaknya tabungan kita, bekal kita di dunia, maka kita sudah mempersiapkan tempat. Ya, apabila bekal kita, bekal kebaikan, ya, bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah persiapkan tempat di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila bekal yang kita bawa, yang kita tabung adalah kejahatan, kemaksiatan, dosa, tentunya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempat yang kekal, kehidupan yang kekal nanti di mana? Di nerakanya Allah wa iyadu billah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, semoga kita, ya, Allah selamatkan dari kejelekan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke syurganya. Amin. Allahumma amin. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu dhalika min al-ghaflah. Dan asal dari semua itu, asal dari hukuman terhadap hati, yaitu apa? Yaitu tidak memahami lagi yang mana hak, mana yang batil, adalah asal semuanya, titik ataupun pintu pertama adalah al-ghaflah, yaitu kelalaian. Ya, bukan dosa. Ya, bukan dosa. Ya. Nah, orang itu bisa masuk ke dalam dosa dimulai dari pintu ghaflah, pintu kelalaian. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kita sangat mewaspadai diri kita terhadap kelalaian ini, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kelalaian-kelalaian yang bisa menyeret kita kepada hukuman terhadap hati itu, yaitu apa? Berkaratnya hati dan kaburnya al-haq, ya, dan yang al-batil, barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa aslu dhalika min al-ghaflah wa ittiba'il hawa. Ini yang kedua. Asal dari semua itu, yang pertama adalah kelalaian, dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ya. Fa innahuma, karena keduanya, yukmisani nur al-qalbi. Ya. Karena keduanya akan memadamkan cahaya di dalam hati. Wa yu'miyani basarahu. Ya, dan membutakan mata hatinya. Ya. Nah, kelalaian dan hawa nafsu adalah pintu utama menuju rusaknya hati, menuju padamnya cahaya di dalam hati, dan barakallahu fikum menjadikan mata hati ini buta terhadap kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berhujjah membawakan sebuah dalil. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, ya, ayat ke-28. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan an dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dari apa? Mengikuti hawa nafsunya. Ini dalilnya. Ya, lalai dan mengikuti hawa nafsu adalah pintu merusak hati. Pintu mengaburkan al-haq dan al-batil. Ya, yaitu apa? Kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furta, dan keadaannya itu melampaui batas ataupun melewati batas. Kondisi orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah dan terus mengikuti hawa nafsu, ini orang yang melampaui batas. Ya, sudah keterlaluan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, lalai dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus diperbudak oleh hawa nafsunya, barakallahu fikum. Ya. Apa yang dibisiki oleh hawa nafsunya, ikut. Pokoknya ikut. Enggak ada filter lagi. Enggak ada penyaring lagi. Ya, di dalam hatinya. Ya. Ini kan dosa. Sudah enggak ada lagi. Ya. Oh, ini enak. Ya. Ini nikmat. Wah, langsung. Cari cara bagaimana bisa melakukan kemaksiatan ini. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan dia berjuang, berusaha agar bisa melakukan maksiat tersebut. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza arada al-'abdu ya ay yaqtadiya birrajulin ya falyanzur ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka apabila seorang hamba ingin meneladani seseorang, apabila seorang hamba ingin meniru seseorang, ingin mengikuti jejak seorang, atau bahasa lain juga, apabila seseorang itu ingin berteman dengan seseorang, ingin dekat dengan seseorang, ya, ingin mengidolai seseorang, ya, barakallahu fikum, falyanzur, kata Imam Al-Qayyim, maka hendaklah dia memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hal huwa min ahli dzikri au min ahli ghafilin. Apakah dia termasuk orang-orang ya dari kalangan ahli dzikir, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau dia dari kalangan orang-orang yang lalai? Ya. Nah, ya, maka apa? Harus diperhatikan. Ingin mencari teman, ingin mencari pasangan, ya, ingin barakallahu fikum menjadikan seorang itu menjadi idola. Ya, khususnya anak-anak kaum muslimin. Ya, kita tanamkan. Jangan sampai mereka lebih faham kehidupan selebritis daripada kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Ya, barakallahu fikum. Jangan sampai ya, orang tua kita ya, lebih faham tentang dunia politik daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, maka hati-hati. Perhatikan ya, orang yang ingin engkau jadikan teman, orang yang engkau ingin jadikan pasangan, seorang calon suami ingin mencarikan calon istri, harus juga diperhatikan akan hal ini. Dia termasuk orang-orang yang salihah ya, atau yang talihah, orang yang salih atau yang ghairu salihah ya, barakallahu fikum. Nah, harus diperhatikan. Demikian pula ya, dalam memilih teman, bergaul, berkumpul, bermajlis ya, maka hati-hati ya, perhatikan dia termasuk orang yang senang talabul ilm, senang barakallahu fikum na'am menghidupkan sunnah, senang barakallahu fikum na'am ya, menasehati ya, barakallahu fikum na'am, atau dia orang yang lalai ya, orang-orang yang suka dengan kelalaian ya, contoh misal ya, seperti ya, tidak sedikit ya, orang-orang yang katanya ngaji sunnah ya, tapi dia ikut perkumpulan misalnya geng motor ya, ataupun komunitas motor tertentu misalnya. Ya, barakallahu fikum. Dia jadikan komunitas itu sebagai temannya. Sebagai yang dipikirkan olehnya. Ya. Maka dibuat agenda kumpul-kumpul dan segala macamnya. Ya barakallahu. Dan ketika kumpul apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya apa? Orang-orang awam. Yang bukan orang-orang ahli pikir. Ya teman-temannya yang setiap hari dia komunikasi, chatting, ya, menyusun rencana ini dan itu. Ya barakallahu fikum, orang-orang awam yang suka dengan kelalaian. Orang-orang ini yang dijadikan sebagai teman yang dia lebih senang, ya, berhubungan, chatting, ketemuan, kumpul-kumpul daripada saudara-saudaranya, ya, ahlul zikir yang senang duduk di majlis ilmu. Yang senang bertahun di dalam dakwah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kumpul-kumpul sama komunitas motor, belum lagi mereka bawa perempuan misalnya, bawa pasangan. Sudah. Rontok itu jenggot. Ya, rontok itu kewibawaan kita sebagai ahli sunnah. Ya. Bisa turun itu celana yang tadinya di atas mata kaki. Ya. Barakallahu. Walaupun tidak turun secara fisik, turun ruhnya. Walaupun dia berjenggot, walaupun dia mengatakan di mata sekali, tapi tak kalah kumpul dengan perempuan, ya, bahkan tidak berhijab, ya, barakallahu fiku, ya, touring sana kemari, ya, bagaimana muruah dia sebagai seorang ahli sunnah, ya, barakallahu fiku. Dan ada dai yang seperti ini, ya, walhamdulillah bukan dari kalangan ahli sunnah atau dari kalangan salafiyin, walhamdulillah, ya, barakallahu fiku. Nah, demikian pula. Ini mohon maaf. Ya, ini karena momennya pas nasihat daripada Al-Imam Al-Qayyim, ya. Jadi jangan sampai tertahan terhadap nasihat ini. Contoh misal main bola. Ya, main bola. Main sepak bola. Alhamdulillah ataupun kita mendengar bahwasanya ahli sunnah punya klub bola. Ya. Apabila tatkala berolahraga tujuannya untuk sehat, bugar, ya barakallahu fikum, ya na'am, untuk saling silaturahmi sesama ahli sunnah, ya, kalaupun ada orang awam yang datang, kita bisa mengaturnya, memberikan syarat, misalnya orang awam datang ikut gabung main, oh nanti, akhi, pakai celana panjang ya, atau celana 3/4, misalnya. Tidak masalah. Tapi beda sebaliknya, kalau kita yang diatur oleh orang awam. Ya, barakallahu fikum. Main jam sekian, selesai jam sekian. Ya. Walaupun memang selesainya bukan pas azan maghrib, tapi 10 menit sebelum maghrib. Bayangkan. Ini aib bagi seorang ahli sunnah. Ya. Aib bagi seorang ahli sunnah yang katanya talabul ilm, selesai main bola itu 10 menit atau 15 menit sebelum maghrib. Itu aib. Kenapa? Harusnya di saat itu dia mempersiapkan diri untuk menuju rumah Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ini kapan dia bersiap? Belum perjalanan pulang, belum mandinya lagi di rumah. Nah, sudah selesai pasti. Tidak akan bisa tepat waktu sholatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nggak bisa kita mengaturnya. Ya, barakallahu fikum. Kita yang diatur. Ya, barakallahu fikum. Maka, falyanzur kata Imam Al-Qayyim, perhatikan orang yang akan engkau jadikan teman, orang yang akan engkau jadikan teladan, orang yang engkau akan jadikan contoh, harus diperhatikan apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ataukah dia termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang sibuk dengan kelalaian, barakallahu fikum. Nah, ini kaidah yang pertama. Ini perhatian yang pertama itu apa? Hal huwa min ahli dzikir au min ahli ghafilin. Maka perhatikan apakah dia termasuk orang-orang yang berzikir dan atau orang-orang yang ghafil. Kemudian yang berikutnya, wahalil hakimu alaih al-hawa awil wahyu. Ya. Dan apakah orang tersebut, orang yang akan kau jadikan teman, engkau jadikan teladan, engkau jadikan contoh, ya barakallahu fikum, itu yang menjadi hakim atasnya, ya barakallahu fikum, ya, apakah hawa nafsu, apakah hawa nafsunya, ataukah wahyu? Maksudnya apa? Dia ini orang yang apabila beramal, berbuat, bersikap lebih condong kepada hawa nafsunya atau apa? Atau kepada dalil daripada Al-Qur'an dan Sunnah, harus diperhatikan. Ya, barakallahu fikum. Mungkin dalam posisi ini kita memperhatikan hati-hati berteman dengan ahlul bidah. Ya, hati-hati berteman dengan ahlul bidah. Ya, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu yang mereka kemas dengan syariat barakallahu fikum. Ya. Bayangkan, ya, karena kita berteman dekat, kita jadikan dia sebagai panutan, ya, tokoh, tapi dia apa? Mengajak kepada kebid'ahan. Lama-lama kan kita akan ikut dia. Ya. Mungkin dia seorang yang sedang membantu kita, ya, yang sedang menolong kita ketika kita diundang acara maulid misalnya, tahlilan misalnya, mau enggak mau, enggak enak. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, perhatikan dia ini orang yang mengedepankan hawa nafsu atau orang yang berhukum atas dirinya dengan apa? Dengan wahyu, dengan dalil, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ini fenomena tidak bukan perkara yang mustahil terjadi di tengah-tengah salafiyin. Tidak sedikit salafi lebih senang kumpul-kumpul bersama awamun nas. Ya. Daripada berkumpul-kumpul dengan saudaranya salafiyin, ahlus sunnah. Ya. Nah, tidak sedikit dari kalangan ahlus sunnah yang mengaku berjalan di atas dakwah salafiyah, lebih senang kumpul-kumpul, lebih mengedepankan berkumpul dengan orang-orang awam daripada berkumpul dengan ahlus sunnah dalam rangka apa? Ta'awun di atas dakwah. Ya, barakallahu fikum. Ini waspada. Ya, ini sudah diingatkan oleh Imam Nuqaim rahimahullahu taala. Fa in kana al-hatim 'alaihi al-hawa wa huwa min ahli al-ghaflah. Maka apabila yang menjadi hakim atas dirinya itu hawa nafsunya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang apa? Yang lalai. Kana amruhu furta. Maka semua perkaranya melampaui batas. Ini hukum terhadap orang-orang yang lalai. Ya, barakallahu fikum. Allah hukumi dia dengan apa? Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keterlaluan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah wa ma'na al-faradhi, ya, dan sekarang Imam Al-Qayyim akan mensyarah, menjelaskan makna furta. Ya, makna fard di dalam surat Al-Kahfi, ya. Wa kana amru furta, kalau diterjemahkan melampaui batas. Ya, ada, maknanya apa saja yang terkait dengan furta ini. Wa ma'na al-farad qad fusira, ya, dan makna al-farad, ya, telah ditafsirkan, ya, maksudnya oleh para ulama. Yang pertama, qad fusira bitadhyi', na'am, telah ditafsirkan dengan apa? Dengan kesia-siaan. Ini makna yang pertama, makna furta yang pertama, kesia-siaan. Jadi orang yang sibuk dengan kelalaian, sibuk dengan dosa, ini orang yang sia-sia hidupnya. Ya. Tidak berguna hidupnya. Ini yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, amruhu alladhi yajibu an yalzimahu wa yaquma bihi wa bihi rusyduhu wa falahuhu dha'in qad farata fi. Ya. Naam. Ya, kata Imam Al-Qayyim, maksud daripada tadyi', yaitu kesia-siaan, adalah urusannya yang dia wajib untuk mewujudkan konsekuensinya dan menegakkan konsekuensinya, dan dengan konsekuensi apabila dia tegakkan itu, dia akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan, itu semuanya ba'i'un, semuanya menjadi lenyap. Menjadi lenyap. Qad farata fihi, dan menjadi sia-sia baginya. Ya. Maksudnya apa? Dia sudah orang yang padahal paham ilmu. Padahal kalau dia ikut ilmu yang telah dia pelajari, maka dia akan falah, akan mendapat rusy, mendapat bimbingan. Tapi apa? Karena dia terjatuh kepada kelalaian dan terus bernikmat-nikmat dengan kelalaian, maka hilanglah bimbingan tadi, hilanglah keberuntungan tadi, lenyap semuanya. Sia-sia hidupnya, sia-sia perjuangannya talabul ilm. Nah, ini mungkin tanbih kepada para mantan-mantan tullab, ya, para mantan-mantan santri. Jangan pernah bosan untuk kembali belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau merasa merdeka setelah selesai dari pondok. Kemudian apa? Kemudian sibuk dengan kelalaian. Melampiaskan kemerdekaan itu dengan apa? Dengan sibuk dengan yang perkara yang lalai, sibuk dengan dosa. Maka kata Imam Al-Qayyim, ini hidupmu akan menjadi sia-sia. Perjuanganmu, usahamu, capeknya engkau menghafal Al-Quran, capeknya engkau menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, capeknya engkau mempelajari tafsir, capeknya engkau mempelajari hadis, semuanya itu akan sia-sia. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa fusira, yang kedua, wa fusira bil israf. Dan telah ditafsirkan pula makna furuta, ya, itu apa? Dengan sikap melampaui batas, israf, melampaui batas. Ya, sebagaimana terjemahan keumuman daripada ayat tersebut. Ya, melampaui batas. Ay qad afrafa. Ay maksudnya apa? Ya, melampaui batas. Ya, kelewatan, keterlaluan. Sampai-sampai dia sibuk dengan kelalaian, tidak kembali kepada tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa fusira bil ihlak. Makna furdha ditafsirkan pula dengan apa? Bil ihlak, yaitu apa? Kebinasaan. Ya, orang yang furdha itu orang yang binasa. Ya, barakallahu fikum, binasa hidupnya. Tidak ada bekal apa-apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dibawa adalah kelalaian, dosa, lalai, dosa, lalai, dosa. Ya, barakallahu fikum. Dan kemudian yang keempat, wa fusira bil khilafi lil haq. Dan ditafsirkan pula dengan apa? Menyelisih kebenaran. Furta juga ditafsirkan dengan apa? Menyelisih kebenaran. Ya, orang yang furta, ya, yang melampaui batas tadi apa? Dia yang tidak memahami lagi yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang hak dijadikan kebatilan, yang batil jadikan al-haq. Ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada empat penafsiran. Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu, orang yang melampaui batas, barakallahu fikum, orang yang menyelisih, ya, barakallahu fikum, al-haq. Ya, semua sifat-sifat yang empat tadi. Jangan dekati orang seperti ini. Itu maksudnya. Maksud daripada ayat tadi. Ya. فَيَنْبَغِي لِلْرَجُلِ أَيَنْظُرَ فِي شَيْخِ وَقُدْوَةِ وَمَجْبُوعِ. Maka sudah sepantasnya bagi setiap orang, ya, untuk memperhatikan gurunya. Ya, kepada siapa dia mengambil ilmu. Perhatikan. Apakah gurunya termasuk orang-orang yang furta? Ya. Nah. Dan perhatikan pula, ya, terhadap siapa? Qudwati, panutannya, idolanya. Harus diperhatikan, apakah dia termasuk orang-orang yang furta, ya, wa madbu'i, dan orang yang diikutinya. Ya, perhatikan, jangan sampai dia memiliki sifat-sifat ini. Fa in wajadahu kadzalik, maka apabila dia jumpai gurunya, panutannya, atau orang yang diikutinya memiliki sifat yang seperti itu, فَلْيُبْعِدْ عَنْهُ, maka hendaklah dia menjauhi darinya, menjauh darinya. وَإِنْ وَجَدَهُ مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَاتِّبَاعِ السُنَّةِ وَأَمْرُهُ غَيْرُ مَفْرُوطٍ عَلَيْهِ. Ya, nah. Dan sebaliknya, apabila dia mendapati dari orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mengikuti sunnah, ya, barakallahu fikum, dan urusannya tanpa adanya kelalaian ataupun ketersia-siaan, bal huwa hazimul fi amri, bahkan dia mewujudkan konsekuensi pada setiap perkara tersebut, ya, dia beramal dengan ilmu yang dia miliki, barakallahu fikum, falyatamassak bi gharzih, ya, maka hendaklah dia berpegang, bergabung dengannya, berkumpul dengannya, tinggal bersamanya, ya, bergaul bersamanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wala farqa bainal hayy wal mayyit. Ya. Naam, dan tidak ada yang membedakan antara hidup dan mati illa bidzikri, kecuali dengan zikir. Ya, kecuali dengan zikir. Ya. Famathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Maksudnya bagaimana? Maka permisalan orang yang berzikir dengan orang, permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, itu dipermisalkan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka jangan sampai kita menjadikan, mengambil seorang guru, ya, barakallahu fikum, demikian pula kita mengambil orang yang kita jadikan sebagai panutan, ataupun kita senang dengan seorang ini, kita bergaul dengannya. Maka jangan jadikan, jangan ambil mereka, ataupun jangan jangan bergaul bersama ataupun memilih orang-orang yang furuta, orang-orang yang lalai, orang-orang yang sibuk dengan apa? Kesia-siaan, barakallahu fikum. Nah, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidupnya bagaikan mayit. Ya, perjalanan hidupnya enggak ada ruh ketakwaan di sana. Ya, enggak ada azar, ya, daripada ketakwaan, pengaruh daripada ketakwaan dari orang yang apa? Yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi ibarat orang yang hidup dan yang mati. Maka ikhwan fil din rahiman rahimakumullah walhamdulillah. Walhamdulillah. Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita ahli sunnah. Ya, saudara-saudara kita ahli sunnah mungkin melalui majelis ilmu ini, maka pereratlah ukhuwah di dalamnya. Ya, karena kita saling, ya, barakallahu fikum, saling mengokohkan. Ya, tatkala seorang dari kita mungkin mulai futur, maka tarik dia, ayo kembali. Ya, jangan lepaskan dia. Ya, berbeda dengan barakallahu fikum, orang-orang yang furuta. Ya, tatkala kita mulai lemah, mulai lupa dengan Allah, makin dipegang, jangan sampai mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka ini nasihat untuk diri kita pribadi, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Nah, marilah kita mencari orang-orang yang barakallahu fikum, ahli zikir, itu yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila berteman dengannya, tentram hati ini. Ya, tentram kehidupan ini, tenang kehidupan ini, barakallahu fikum. Setiap permasalahan insyaallah taala akan ada jawabannya, akan ada jalan keluarnya di atas jalan kebenaran, barakallahu fikum, bukan di atas jalan apa? Kebatilan, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan tentang fawaid adzikir, faedah-faedah tentang zikir yang banyak sekali yang akan diutarakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memiliki teman yang bertakwa dan juga akan dikumpulkan di surganya Allah beserta orang-orang yang bertakwa pula. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.